Cinta. Cinta. Apalah rasa hidup tanpa hadirnya cinta. Tak pernah benar-benar kita pahami. Oh, cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta, cinta aliri darahmu, aliri jiwamu. Cinta, cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta, cinta aliri darahmu, aliri jiwamu. Sejak